Halo adik-adik, ayo bangun pagi karena ada jagoan baru nih. Ada 4 Mass Masters yang akan menyelamatkan dunia dari tangan Maspel. Ayo berpetualang seru bersama Mass Masters setiap Sabtu jam 8:30 pagi di